Berkata mualif, kebutuhan umat untuk memahami Al-Quran sangatlah mendesak, karena Al-Quran adalah tali Allah yang kokoh, peringatan yang bijaksana dan jalan yang lurus, yang menjadikan hawa nafsu tidak menyimpang, lisan tidak berucap rancu, tidak lapuk oleh banyaknya pengulangan, dan tidak pupus keajaiban-keajaibannya. Syarah. Mualif Ibnu Taimiyah berkata bahwa masyarakat butuh pada pemahaman akan kitabullah. Ini sudah jelas, bahkan sangat jelas. Mereka butuh dan kebutuhan mereka sangat mendesak untuk paham kitab Allah, karena mereka diperintahkan untuk mengikutinya. Bila seseorang diperintahkan mengikuti salah satu kitab dari salah seorang pengarang, ia memerlukan penjelasan untuk mengerti isinya. Lalu, bagaimana dengan kitabullah ini? Kemudian mualif mensifati Al-Quranul Karim dengan beragam sifat. Al-Quran adalah tali Allah yang kokoh. Dikatakan tali Allah karena Allah yang menjadikannya. Habl asalnya adalah sesuatu yang menghubungkan kepada yang lain. Seperti asal pengertian sebab. Oleh sebab itu firman Allah. Falyamdud bisababin ilas sama. Maka hendaknya ia merentangkan tali ke langit. Al-Hajj ayat 15. Ditafsirkan bahwa sabab dalam ayat ini adalah habl. Al-Quran disifati sebagai tali karena penghubung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau juga mensifati dengan ad-dhikrul hakim, peringatan yang bijaksana. Mualif mengambil sifat ini dari firmannya, dzalika natluhu alaika minal ayati wa dzikril hakim. Demikianlah kisah Nabi Isa. Kami membacakannya kepada kamu sebagian dari bukti-bukti kerasulannya dan membacakan Al-Quran yang penuh hikmah. Quran Surat Ali Imran ayat 58. Al-Quran adalah zikr, peringatan, karena mengingatkan akan Allah. Dan ia adalah zikr, karena menjadi peringatan bagi yang berpegang teguh kepadanya. Dan zikr juga bermaksud, juga bermakna derajat tinggi. Sebagaimana firman Allah, wa innahu la dzikrul laka wa liqaumika, dalam surat Az-Zukhruf ayat 44. Maksudnya menyebabkan tinggi derajatmu dan kemuliaanmu. Al-Hakim artinya adalah mengandung hikmah yang mulia dalam setiap hukum-hukumnya. As-siratal mustaqim. Jalan yang lurus, lurus maknanya tidak ada bengkok atau tidak bercabang. Yang menjadikan hawa nafsu tidak menyimpang, maksudnya dorongan hawa nafsu manusia, meskipun besar, tak akan menyimpang dari kebenaran bila dituntun oleh Al-Quran. Bahkan ia stabil dan konsisten dalam Al-Haq, kendati seseorang itu dikuasai hawa nafsunya, karena hidayah tidak bisa ditundukkan oleh hawa nafsu. Lisan tak berucap secara rancu, karena Al-Quran turun dalam bahasa Arab yang jelas. Tidak mungkin terjadi kerancuan akibat pengaruh bahasa lain. Oleh sebab itu, orang non-Arab dianjurkan untuk membaca Al-Quran dengan lidah Arab. Oleh karena itu pula, tidak mungkin menerjemahkan Al-Quran secara harfiah ke bahasa lain. Tidak lapuk oleh banyaknya pengulangan, karena Al-Quran akan selalu dalam nuansa baru kendati telah dibaca, bahkan seolah belum pernah dibaca. Tapi seandainya seorang mengulang-ulang syair terbaik yang dikenal Arab, seperti Mu'allaqat Sabah atau lainnya, atau mengulang teks khutbah terbaik, pasti ia akan bosan. Namun Al-Quran kita baca berulang, bahkan hanya dalam satu sholat, kita tidak bosan. Jelas ini adalah salah satu tanda-tanda kebesaran Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Tidak pupus keajaiban-keajaibannya. Ya, benar. Tidak pupus keajaiban-keajaibannya bagi siapa yang dikaruniai oleh Allah kefahaman terhadap kitabnya. Karena ia mampu merasakan makna-maknanya yang agung. Sementara bagi yang berpaling darinya, ia bahkan tidak menemukan satupun keajaiban. Tapi kita di sini sedang berbicara tentang Al-Quran itu sendiri, dengan mengesampingkan keadaan pembacanya.